sipun kula nggih ajeng mboten dugi timbang dadi perkara. Tapi ya Abdul Razak kek nggih sebab kekehipun Yai Abdul Razak kula niki minangka tiyang enom ingkang sampun ngrepotaken tiyang sepuh. Dadi repot kabeh. Sebab saking napa ingkang sampun kula aturaken teng pengaosan. Mila hormat kula dhateng Yai Abdul Razak lan sedaya keluarga agung Mangkuyudan Pondok Al Muayyad. Menawi atur kula teng pengaosan-pengaosan kula dianggap keliru, kula nyuwun agungipun pangaksami, nyuwun pangapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi dianggap keliru kalih sedaya kaum muslimin, dalem nyuwun agungipun pangaksami ingkang kathah. Niku kula ing mriki sampun repotaken para sepuh. Pun insyaallah muga-muga penyuwunan ngapunten kula dipun tampi. Urusan kula kali Allah, kula nyuwun ngapunten dhateng Allah. Dhateng sedaya kaum muslimin, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah.